حبل العزيز الغفار مكوري ليلة على النهار تبصرة لي وللقلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب الأعصار. أما بعد, الحمد لله نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها, وهذا هو المجلس السادس عشر وما زلنا في الدرس العاشر. Ya, masih kita melanjutkan ad-darsu al-ashir, dars yang ke-10. Di mana pada dars ini ya kita mempelajari idhofah. AC yang kerasa dingin enggak? Kerasa enggak? Yang sini? Kerasa? Pelajari das idhofah, ya. Idhofah yang dipelajari sudah sebagian, yakni idhofah kepada ya mutakallim, idhofah kepada mukhatab, idhofah kepada ghaib, dan idhofah kepada ghaibah. Ya, misaluhu hadza qalami, hadza qalamuka, hadza qalamuhu, hadza qalamuha. Ya, wa aidan hadza baiti, هذا بيتك, هذا بيته, هذا بيتها. هذا إضافة إلى الضمائر. Ya, ini إضافة ketika dia diidhofahkan kepada domir-domir. Tapi kita baru pelajari sebagian dari domirnya. Ya, nudzakir ma darasna fi at-tamrin al-khamis. Coba kita ulangi dulu dari at-tamrin al-khamis. Tafadhal akhirna. Ya, tamrin al-khamis, safhat 58. Yang artikel. Iya. Yang kita pun, langsung yang kita pun. Kita pun. Kita pun, kita bi. Hada. Kita pun, hada, kita bi. Hada, kita pun. Hadza kitabuka, hadza kitabuhu, hadza kitabuha. Naam, tarjim. Hadza kitabi, ini bukumu. Hadza kitabuka, ini bukumu. Hadza kitabuhu, ini buku dia laki-laki. Hadza kitabuha, ini buku dia perempuan. Naam, sahih. Alladhi ba'dahu sarirun. Sarirun. Sarirun. Hadza, haza sariri, sariri, haza sariri, haza sari, haza sarika, sari, sarimuka, sariruka, haza sariruka, haza sari ruhu, haza sari ruha, sari ruha. Rasa enggak? Hah? Itu enggak ada itu ya? Kenapa itu? Kenapa nggak ada tulisan angkanya? Biasanya ada angkanya. Hah? Nggak nyala? Kenapa nggak nyala? Tempat tidur. Ini tempat tidurku. Haza sari, sari, haza sariri. Ini tempat tidurku. Haza sari ruka. Itu tempat tidurmu. Haza sari ruhu, itu tempat tidurmu laki-laki. Tempat tidur hu. Hu. Tempat tidurnya. Haza sari ruha, itu tempat tidurnya perempuan. Naam, sahih. Ismun. Ismun. Haza ismi. Haza ismuka. Haza ismuhu, hadza ismuha. Nama, ini nama, namaku. Ini namamu. Ini namanya perempuan, laki-laki. Ini namanya perempuan. Naam, sahih. Mindilun. Mindilun, atau tangan, atau tisu. Hadza mindili, hadza mindiluka. hadza min yuhu hadza min yuhu hadza. Ini satu tanganku, hadza min yuhu hadza. Ini satu tangan kamu, hadza min yuhu. Ini satu tangannya atau satu lagi, hadza min yuhu hadza. Ini satu kakinya. Naam, sahih. Alladhi ba'dahu ibnun. Ibnun putra. Hadza ibnun. Ini putra saya. Hadza ibnuka. Ini putra kamu. Hadza ibnu. Hadza ibnuhu. Ini putra kamu. Ini putranya. Coba agak maju lagi. Agak maju nih, terutama yang tengah nih. Nah, maju. Ada ibnu ha ini putra putranya yang perempuan. Naam, ibnu ha terjem. Ada ibnu ha ini putra dia putranya perempuan. Naam, sahih. Sayyaratun. Saya rotul mobil. Saya roti. Saya ro. Saya rotuka. Saya rotuhu. Saya rotuha. Ada saya roti. Ini mobilku. Ha, sayyaratun mudzakkar wa muannats. Muannats. Hadhihi. Hadhihi saya roti. Ini mobil saya. Hadhihi saya buka, ini mobilmu. Hadihi saya rotuhu, ini mobilnya laki-laki. Ada saya roti, ini mobil. Saya ro tuha. Hadihi saya rotuha, ini mobilnya perempuan. Naam, sahih. Thumma miftahun. Miftahun, kunci. Miftahi kunci saya. Hadza. Hadza miftahi kunci saya. Ini kunci saya. Hadza miftahuka. Ini kunci kamu. Hadza miftahuhu. Ini kuncinya laki-laki. Hadza miftahuka. Ini kuncinya perempuan. Naam, sahih. Alladhi ba'dahu yadun. Yadun tangan. Hadihi yadi. Ini tanganku. Hadihi yadi. Hadihi yaduka. Ini tanganmu. Yaduka. Hadihi yadu. Hadihi yaduhu. Untuk muzakkar. Hadihi yaduha. Untuk muannats. Ya, ini tangannya. Tangannya laki-laki. Dan ini tangannya wanita. Nah, saya hadihi idhofah ila ad-dhamair. Ini idhofah ketika dia diidhofahkan kepada dhamir-dhamir. Tapi dia belum semuanya. Ini baru kepada dhamir mutakallim, dhamir mukhatab, dhamir ghaibi, dan dhamir ghaibah. Ya. Kemudian diantara yang kita pelajari kemarin, perbedaan antara li dengan inda. Ya, li dengan inda. Adapun li atau lamul milki, hada yasihu li al ashkhas wa yasihu li al jamad aw al asya. Itu boleh kalau li untuk menunjukkan kepemilikan saudara, kepemilikan kerabat. Li thalathatu ikhwatin, li ukhtun wahidatun, menunjukkan kepemilikan kerabat. Boleh juga untuk kepemilikan benda. Al-kitabu li Muhammadin, al-qalamu li Aliyin. Ya, itu boleh dengan li. Apakah kerabat atau benda? Ya. Adapun inda, inda hadza lil asya'i al-jamidati faqat. Dia hanya untuk benda-benda mati. Indi kitabun. Ya, saya memiliki kitab. Ya, tapi tidak bisa kita inda untuk menyatakan kepemilikan kerabat. Indi bintun wahidun, wahidatun, tidak bisa. Ya, tidak bisa seperti itu. Inda hanya untuk benda-benda. Adapun li boleh untuk benda-benda dan kepemilikan kerabat. Ya. Paham ya? Saya pahami ada ad-darsu atau darsu al-ams. Nah. Ini untuk hewan kan? Boleh. Boleh. Boleh. Indi qittun. Saya punya kucing. Boleh. Ya, patokannya adalah berakal atau tidak berakal. Naam. At-tamrin as-sabi'. Tamrin as-sabi' ma'a. Ma'a atau biasa diterjemahkan bersama atau bersamaan. Ya. Tafadhal iqra awalan. Pak, siapa ini? Insan lu tadi belum ya? Insan. Ini Pak, ini belum dia? Belum. Tolong coba. Ya. Awalnya kami itu ma'akolidin. Kami keluar bersama Khalid. Bersama Khalid, sahih. Bagaimana lain, Zan? Bersama insinyur, sahih. Al-Thalith. Siapa? Bagaimana Ahan? Agus. Agus ya? Ah, Budi. Budi Prabowo. Tepat tahu? Dan asal menggariku ma'al mudiri. Ma'al mudiri. Terjem. Al-mudarrisu. Guru. Jalasa. Hakikatnya jalasa. Ana jalisun. Antum ayodan julusun. Hada jalasa. Jalastu ujalasu. Hada jalas. Hah? Hah? Apa? Duduk. Duduk. Bersama kepala sekolah, sahih. Jelas al-mudarrisu ma'al mudiri. Ada di ba'dahu? Man ma'aka ya Ali, ma'i jamin. Bersama bersama siapakah? Man. Siapakah? Siapakah yang bersamamu? Siapakah yang bersamamu, wahai Ali? Naam. Dia temanku. Ma'i bersama teman. Ma'i itu ada ya-nya. Bersama-sama. Yang bersamaku. Yang bersamaku temanku. Adalah temanku. Adalah temanku. Sahih. Ada di mana, Hu? Aminatu Aminatu ma'aka zaujuka. Aminah bersama suaminya. Ma'aha. Aminah bersamanya ada ada ah Aminah dia bersama ya Aminah bersamanya ada zaujuha apa suaminya Aminah bersamanya ada suaminya dan nah, bisa kita terjemahkan Aminah bersama suaminya itu kalau bahasa Arabnya Aminatu ma'a zaujiha. Ya. Aminatu ma'a zaujiha. Aminah bersama suaminya. Sedangkan ini Aminatu ma'aha zaujuha. Aminah bersamanya ada suaminya. Ya. Jangan dihapus domirnya. Walaupun secara makna sama saja. Secara makna sama saja. Tapi dibiasakan. Dibiasakan ketika menerjemahkan itu sebisa mungkin jangan menghapus sesuatu. Ya, kalau menambahkan karena itu apa untuk memperjelas enggak apa-apa. Seperti apa? Kalau di kita subjek predikat itu biasa ada tambahan adalah. Ya, yang itu biasanya apa ya? Kalau istilahnya bahasa Indonesia saya lupa ya. Kata benda nominal biasanya ada tambahan adalah. Kalau predikatnya bukan kata kerja. Nah, itu enggak apa-apa tambahkan. Ya. Kalau di bahasa Inggris to be ada to be-nya. Kalau bahasa Arab enggak ada, langsung mubtada khabar, fi'il fa'il. Maka ketika menerjemahkan ditambahkan seperti itu sah-sah saja. Ya, tapi jangan mengurangi. Jangan mengurangi. Ya. Aminatu ma'aha zawjuha. Alladhi ba'dahu. Kharaja ma'ahu ammi. Ammi. Itu ya-nya punya, tasdidnya punya mim, bukan punya ya, ya. Itu tasdidnya punya mim, dicoret, dipindahkan. Tarjim. Tasdidnya punya mim. Ayahku pergi dari rumah. Siapa yang pergi bersamanya? Ayahku pergi bersamanya adalah pamanku. Naam sahih, yang pergi bersamanya adalah pamanku. Ada, hah? Kalau? Iya, kalau ya, kharaja. Siapa yang keluar bersamanya? Aljawab. Yang keluar adalah pamanku. Sahih. Hada darsa an ma'a. Ma'a bersama. Contohnya nomor satu. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Ma'a. Ma'a Khalidin. Ma'a ini bukan huruf jar. Ma'a itu bukan huruf jar. Kalau huruf jar kan kita sudah belajar. Setelah huruf jar itu pasti apa? Majur. Tanda majurnya apa? Kasroh. Loh, ini majrur juga. Tapi ini bukan huruf jar. Bukan huruf jar. Ini adalah zorof. Biasa dikenal zorof. Ini adalah zorof. Zorof itu apa? Zorof itu mudahnya keterangan. Apakah keterangan tempat atau keterangan waktu. Zorof itu keterangan. Ya. Ma'ah yang dia zorof, pola dengan isim setelahnya adalah pola idofah. Polanya dengan isim setelahnya adalah pola idofah. Ma'a hada mudaf wa ma'ba'dahu mudafun ilaih. Hada ma'anya sebagai mudaf, yang setelahnya sebagai mudaf ilaih. Paham ya? Maka dia majrurnya majrur huruf jar atau idofah? Idofah. Majrur isim yang kedua karena sebab idofah, bukan huruf jar. Dia bukan huruf. Ma'a itu bukan huruf. Isim. Zorof itu isim. Zorof itu adalah isim. Paham sampai sini? Dari pola awalnya dulu. Ma'a Khalidin. Ya, atau ma'al muhandisi. Ma'al muhandisi. Polanya idofah. Ma'a mudof. Al muhandisi mudof ilaih. Paham ya? Az-zarf secara garis besar terbagi dua. Ya, az-zarfu yanqasimu ila qismain. Zarfu zamanin wa zarfu makanin. Zarfu zaman keterangan waktu. Zarfu zaman keterangan waktu. Zarfu makan keterangan tempat. Keterangan tempat. Paham sampai sini? Secara garis besar, zorof ada dua macam. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Ma'a ini keterangan waktu apa keterangan tempat? Ma'a ini bisa dua-duanya. Dia bisa sebagai keterangan waktu, bisa sebagai keterangan tempat. Contohnya apa? Zahabtu ma'a tulu'i syamsi. Zahabtu, saya pergi. Ma'a tulu'i syamsi. Bersamaan dengan terbitnya matahari. Ini keterangan waktu atau tempat? Waktu. Waktu ya. Kap. Buktinya keterangan waktu apa? Pertanyaannya dengan mata. Mata dahabta, kapan kamu pergi? Jawabnya dahabtu ma'atul syamsi. Saya pergi bersamaan dengan terbitnya matahari. Ini berarti keterangan waktu. Ma'nya keterangan waktu. Paham ya? Ada zorfu makan. Zorfu makan, keterangan tempat. Keterangan tempat. Yang dia polanya sama, idofah. Ini juga pola idofah. Ya, ma'a sebagai mudof. Akhi, yang dia isim setelahnya. Apakah benda atau ruangan atau orang atau apapun. Lalu digabungkan menunjukkan letak. Yang itu menunjukkan apa? Letak. Contohnya apa? Jalastu ma'a akhi. Saya duduk bersama saudara saya. Loh, masa ini keterangan tempat? Buktinya apa? Buktinya kalau buat pertanyaan pertanyaannya dengan jalasta ya. Kalau pertanyaan, aina jalasta? Aina jalasta? Di mana kamu duduk? Dijawab jalastu ma'a akhi. Paham? Jalastu ma'a akhi. Dia jawab dari pertanyaan aina. Aina itu menanyakan apa? Tempat. Paham ya? Jawab jalastu ma'a akhi, maka ini zorof, tapi zorofnya adalah zorfu makan. Ya. Zorof secara garis besar ada tadi, zorfu zaman, ada zorfu makan. Saya dipahami sampai sini? Ada kalanya, ini kan zorofnya yang bagian ininya saja ya, ma'anya saja. Ada kalanya zorof ini bisa dua seperti ini. Bisa sebagai zorfu makan, bisa sebagai zorfu zaman. Paham? Ada kalanya zorof itu hanya sebagai zorfu makan. Ya, hanya sebagai zorfu makan. Misalnya apa? Kumtu amamal fasli. Amama. Zorfu makan atau zorfu zaman ini? Makan, menunjukkan keterangan tempat. Zorfu makan, menunjukkan keterangan tempat. Amama fasli, menunjukkan letak. Letaknya di mana? Di depan kelas. Ya. Ini zorfu makan saja, amama. Ya. Zorfu makan saja. Ada kalanya menunjukkan keterangan waktu saja, zorfu zaman saja. Ya, usafiru ba'dal asri, ba'dal asri. Zorfu zaman. Ba'da, ba'da menunjukkan zorfu zaman saja. Ya. Contohnya apa? Usafiru ba'dal asri, ba'dal asri. Keterangan waktu apa tempat? Waktu, ba'dal asri. Ay, waqa'a waktu safari ba'dal asri. Waktu safarnya adalah setelah asar. Ini dia untuk menunjukkan zorfu zaman saja. Sedangkan amama zorfu makan saja. Ada yang bisa dua, yaitu ma'a tadi contohnya. Bisa untuk zorfu makan, bisa untuk zorfu zaman. Ya. Ini tentang zorof. Hah? Zorof. Ingatnya zorofnya aja dulu. Ya, nanti kalau udah mulai, kalau gitu ada berapa? Wah, itu mah kita belajar jurumnya dulu. Wasilillah tamrin al-thamin. Tamrin al-thamin. Siapa boleh kera? Man? Dodi? Oh, udah. Saya mana tadi? Ya. Lagi-lagi perempuan. Rumah saya sahih. Ada di mana ada hu? Abun ayah, abuka ayahmu, abumu ayahnya dia laki-laki, abuha ayahnya dia perempuan, abi ayahku. Sahih. Ada di mana ada hu? Akhun. Akhun saudara laki-laki. Abuka saudara kamu laki-laki, satu orang. Aku guru saudara laki-laki dia, satu orang. Aku enggak saudara perempuan dia, Ya, yeah, sahih. Akhun akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Ini idhafah satunya dengan isim zahir biasa, satunya dengan al-asma'ul khomsah. Lihat, beda enggak? Antara yang pertama dengan kedua dan ketiga. Bedanya di mana? Tambahan huruf waw, sahih. Tambahan huruf waw pada abun dengan akhun. Baitun, abun, akhun, semuanya akhirnya tanwin. Ketika diidhafahkan, normalnya cukup tambah dhamir. Itu isim zahir normal. Ya. Bi ziyadati dhamirin faqat, hadha huwal asl. Hukum normalnya cukup tambah dhamir saja. Baituka, baitun, baitu plus ka mukhatab baituka, baitun plus kaf mukhatabah baituki, baitun plus ha ghaib baituhu, baitun plus ha ghaibah baituha. Cukup tambah dhamir secara hukum asal. Tapi ketika kasus abun dan akhun, ternyata abun ditambah dhamir ka jadi abuka, ada wawnya, paham? Ada ziyadatul waw. Ini namanya al-asma'ul khomsah, ya, al-asma'ul khomsah. Ya, kata Imam Malik, abun akhun ka, abun akhun, abun akhun, hamun kada kawahan, wa naqsu fi hadal akhiri ahsanu. Min dhaka dhu'in suhbatan abana wal famu haythul mimu minhu bana abun akhun hamun kadaka wahanu wa naqsu fi hadal akhiri ahsanu. Apa artinya ah sigit? Hah? Itu asma'ul khamsah, bait tentang asma'ul khamsah di alfiyah. Asma'ul khamsah ada isim lima isim khusus. Lima isim khusus. Kalau isim normal, i'rabnya dengan harokat. Marfu'nya pakai dhammah, majrurnya pakai kasroh, mansubnya pakai fathah. Ini i'rab normal. Paham ya? I'rab normal pakai harokat. Ya. Baituka fi bait fil baiti. Ah itu i'rab normal. Marfu'nya pakai dhammah, majrurnya pakai kasrah, mansubnya pakai fathah. Ini ada asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Power Ranger lah anggaplah dalam bab isim. Lima isim khusus. Kenapa dia isim khusus? I'rabnya beda, bukan pakai harokat. I'rabnya pakai huruf. Pakai huruf. Bagaimana pakai huruf? Marfu'nya pakai waw, mansubnya pakai alif, majrurnya pakai kasrah. Ini asmaul khamsah. Ya, i'rabnya pakai huruf. Contoh perbedaan. Ini yang pakai i'rab asli, ummuhu. Ummuhu muhandisatun. Ummuhu sebagai apa? Hah? Iya, idhofah, tapi ini jumlah fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah. Umumnya sebagai mubtada. Muhandisa sebagai khobar. Namanya mubtada marfu, majur, mansub. Marfu. Mubtada itu marfu. Ummuhu pakai harokat. Pakai harokat dhammah. Tapi giliran abuhu, abuhu muhandisun. Abuhu. Ada waw di sini. Dan ini tanda rofaknya. Tanda rofaknya pakai waw, bukan pakai dhammah. Paham? Ya. Ketika rofaknya dia pakai waw. Ya, maka ini asmaul khomsah. Yang rofaknya pakai waw. Apakah hanya abun saja? Bukan hanya abun. Di antaranya akhun. Di antaranya akhun juga begitu. Rofaknya dia pakai waw. Ya, marfunya pakai waw. Dikumpulkan lima asmaul khamsah ini oleh Imam Ibnu Malik tadi. Min dzaka dzu in suhbatan abana wal famu haitsul mimu minhu bana. abun akhun hamun kadzaka wahanu wan naqsu fi hadzal akhir ahsanu lima isim dhu fu abun akhun hamun. Loh itu kan ada enam hanu. Ah itu memang ada asmau sitah, tapi ini ada khilaf. Makanya yang dijelaskan isyarat khilafnya wan naqsu fi hadzal akhir ahsanu. Yang keenamnya ada khilaf, yang sepakatnya lima. Lalu Irobnya bagaimana? Kalau rofanya dia pakai waw, mansubnya pakai alif. Ro'aitu abahu, pakai alif. Kalau ummuhu ro'aitu ummahu umma, pakai fathah. Pakai fathah kalau mansub. Majrurnya bagaimana? Marartu bi abihi, pakai ya. Ketika majrur dia pakai ya. Beda dengan yang biasa, marartu bi ummihi, bi ummihi pakai kasrah. Paham ya? Ini dia al-asmaul khamsah. Asmaul khamsah yang i'rabnya pakai huruf ya. Waw untuk marfu'nya, alif untuk mansubnya, ya untuk majrurnya. Paham sampai sini? Di antaranya abun dan akhun saja. Ingatnya itu saja, dua saja. Abun dan akhun, gampang ya. Sampai sini paham dulu? Belum selesai ini. Ya. Tapi i'rab khusus ini, i'rab dengan huruf, dia ada syaratnya. Dia ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya dua. Syaratnya adalah dua. Syarat pertama, dia pola idhofah. Syarat pertama, dia pola idhofah. Kalau dia bukan pola idhofah, maka balik i'rab biasa. Balik lagi i'rabnya dengan harokat. Contoh, dhahabtu ma'al akh hamidin. Saya pergi bersama saudara. Saudara itu namanya adalah akh hamid. Badal. Ya. Al-akhnya bukan idhofah. Maka i'rabnya i'rab biasa. Majrurnya pakai kasrah. Kenapa? Tidak memenuhi syarat idhofah. Kalau tidak memenuhi syarat, maka balik ke i'rab biasa. Dhahabtu ma'al akhi, bukan pakai ya, enggak pakai kasrah. Ya. Paham ya? Syaratnya dia harus pola idhofah. Syarat kedua, mudhafun ilaihi dhamirun siwa ya'il mutakallim. Mudhaf ilaihnya berupa dhamir. Harus berupa dhamir. Kalau mudhaf ilaihnya isim zahir, tidak memenuhi syarat. Mudhaf ilaihnya harus berupa dhamir, tapi dhamirnya yang bukan ya mutakallim. Bukan ya mutakallim. Contohnya apa? Contohnya abuhu. Hu dhamir bukan? Dhamir. Yang mutakallim bukan? Bukan ya mutakallim, memenuhi syarat. Idhofah kepada dhamir, dhamir yang bukan ya mutakallim, maka dia pakai huruf. Abuhu, abahu, abihi. Ya. Akhuhu, akhahu, akhihi. Maratu bi akhihi. Kalau dia memenuhi syarat, diidhofahkan mudhaf ilaihnya dhamir, dhamirnya bukan ya mutakallim. Paham sampai sini? Kalau tidak memenuhi dua syarat ini atau salah satunya, maka balik ke i'rab biasa. Balik ke i'rab biasa. Contoh yang ya. Contoh yang mutakallim, contoh yang ketiga semua. Baiti abi akhi. Abi akhi. Abun diidhofahkan kepada ya mutakallim. Akhun diidhofahkan kepada ya mutakallim. Kemana wawnya? Gak ada. Tidak ada wawnya. Tidak muncul. Tetap harokatnya atau i'rabnya ketarik oleh ya mutakallim. Ketarik jadi kasroh. Ketarik lagi jadi kasroh. Tidak memenuhi syarat kedua. Karena diidhofahkan kepada ya mutakallim. Paham ya? Ini asmaul khamsah. Siapa mana tadi? Siapa? Terakhir? Udah? Sedikit udah? Minal awal. Abi. Abi wa ummi fil baiti. Ayahku dan ibuku di dalam rumah. Di dalam rumah, sahih. Naam, ada juga ada hu. Aina. Aina abuka? Ya. Ha Hamid. Hamidun. Ya Hamidu. Hamidu zahaba ila ila suqi. Suqi. Di manakah ayah saya ya? Abuka. Abuka. Abuka. Mu. Ayahmu. Di manakah ayahmu ya Hamid? Dia pergi ke suk pasar. Pasar. Dia pergi ke pasar. Pasar. Mall. Bisa juga mall. Pasar tradisional ataupun mall itu dalam bahasa Arab sama, suk. Sama. Pasar Senggol. Pasar. Di mana pasar Senggol? Ada. Di kampung saya ada pasar Senggol. Di Gang Sumpit. Oh, enggak sih. Masuk. Pasar Senggol. Nah. Asalis, coba dong. Aku ke tabibun. La, wa mudarrisun. Apakah saudara laki-laki itu seorang dokter? Tidak, dia seorang guru. Naam, sahih. Arabi. Zainabu ar-Riyadi. Akhuha bi Thaif wa abuha fil Madinati al-Munawwarati. Zainab di Riyad, saudaranya di Thaif, dan ayahnya di Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah Al-Munawwarah, sahih. Riyad, kalau Riyad itu di tengah Saudi, di Jazirah Arab itu di tengah. Aku hafid Thaif. Kalau Mekah, Mekah ke timur 1 jam itu Jeddah. Jeddah ke timur lagi itu Thaif. Thaif itu dingin. Ya, Thaif itu dingin. Atau yang pernah kesana kayak Bogor lah. Biasanya kalau musim panas orang banyak kesana ke Thaif. Karena sana dingin, iklim gunung. Subur. Jadi bukan tanda kiamat, enggak. Thaif memang dari dulu begitu. Iklimnya iklim gunung. Orang moto-moto Thaif lah. Udah mau kiamat, enggak. Emang dia dingin. Ya, Thaif. Hah? Iya, masyarakat Thaif. Jadi kaum mukminin keturunan sahih. Saudi, Saudi. Saudi. Oh, di sana juga tahu. Saudi. Sebelah selatan juga. Sebelah selatan Najran, Abha itu juga gunung, daerah gunung. Ya bukan gurun semua Saudi itu ya. Ada juga yang muncul juga. Iya. Najran, Abha. Itu jauh. Sama Tabuk di utara. Di utara yang berbatasan dengan Yordan, Tabuk itu hijau juga. Hijau. Tapi enggak besar semua kan? Enggak. Enggak besar semua. Sama kayak anggaplah Spanyol. Spanyol dingin apa enggak? Hah? Panas. Saya enggak pernah Spanyol, tapi saya hanya baca dari ulama yang di sana. Sebagian besar maksudnya ya kebun, taman, hijau. Tapi ada gurun. Ada gurunnya di sana. Makanya ada syair-syair gurun dari Andalus. Kenapa bisa ada syair sini? Karena di sana ada gurun. Syair-syair tentang gurunnya juga bagus. Kayak syair-syair orang Arab tentang gurun. Loh kenapa orang Andalus, yang ulama Andalus bisa bikin syair tentang gurun? Karena di sana ada. Wah, kabarnya di daerah Barcelona katanya. Ada gurunnya. Saya yang pernah kesana, dosen saya yang pernah kesana. Nah, ada di mana ada hu? Al-Khamis. Wazirun. Naam, terjem. pedagang besar ya. Hadza talibu itu polanya sebagai apa? Hah? Mubtada. Sebagai apa? Mubtada. Khobarnya mana? Hah? Enggak, hadza talibu satu kesatuan mubtada. Mana khobarnya? Wazirun itu khobar talib apa khobar abuhu? Khobar abuhu. Khobar hadza talib mana? Abuhu khabir. Hah? Khabir. Bukan, hah? Abuhu wazir. Yang sudah kita pelajari khobar mufrad namanya. Yani at-talibu mujtahidun, Aisyatu jamilatun. Itu khobar mufrad. Yang khobarnya kata tunggal, khobar mufrad. Khobar itu boleh berupa kalimat sempurna. Kalimat sempurna dijadikan khobar. Kalau abuhu wazirun kita cabut, itu kan kalimat sempurna. Abuhu mubtada, wazirun khobar. Itu kalimat sempurna. Kalimat sempurna diletakkan jadi khobar, itu boleh. Ya, ini baru namanya khobar jumlah. Khobar jumlah, kalimat sempurna diletakkan menjadi khobar. Ya, makanya saya bilang ketika i'rab khobar kan khobar itu bihasabi jinsihi. I'rab khobar itu tergantung jenisnya. Jenis apa dia khobar mufrad, apa khobar jumlah atau khobar syibhi jumlah, tergantung jenisnya. Kalau sifat mah selalu ngikut kan mausufnya. Pelajaran sifat mausuf, ingat enggak? Ya kan? Saya bilang ketika i'rab khobar tergantung abuhu wazirun, dia kalimat sempurna yang dia sebagai khobar dari hadab talib. Ya, dia di sini yang asmaul khamsah abuka, ya, akhuka, akhuha, abuha, semuanya itu dengan waw. Kenapa? Li'annahu minal asma'il khamsah, dan terpenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Diidofahkan. Syarat kedua, idofahnya kepada dhamir yang bukan ya mutakallim. Ketika terpenuhi dua syarat ini, maka i'rabnya dengan huruf. I'rabnya dengan apa? Huruf. Marfu'nya dengan waw. Ini baru marfu'nya aja. Mansub wa majrurnya belum diajarkan sebenarnya. Saya paham ya? Ini asmaul khamsah. Ah, masih ada rukmu sadis. Tufadol. Dahaba akhi ilal madrasati wa dahaba abi ila al-jami'ati. Ya. Saudaraku pergi ke sekolah dan ayahku pergi ke pergi ke universitas, sahih. Ya, sebagaimana disebutkan bahwa syarat i'rab dengan huruf idofahnya kepada dhamir yang bukan ya mutakallim. Loh, memangnya kenapa kalau idofahnya kepada dhamir ya mutakallim maka tidak berlaku i'rab huruf? Ya, dia seperti idofah biasa. Baiti, akhi, abi, dia seperti isim biasa. Apa maksudnya seperti isim biasa? Yakni ketarik ya mutakallim. Huruf sebelum ya mutakallimnya ketarik jadi kasrah. Ya, dia tidak pakai i'rab huruf lagi kalau idofahnya kepada dhamir ya mutakallim. Paham ya? Ya. Dia sebagaimana isim lainnya. Ya, baiti kan sudah kita pelajari. Akhi, ya, ummi, huruf sebelum ya mutakallim kasrah, pasti kasrah. Begitu pula ini, ketarik kasrah juga, ya. Bisa paham ya? Ketika dia didhofahkan kepada dhamir ya mutakallim. At-tamrin at-tasi', hadha asma'ur rijal. Asma'ur rijal qisman. Nama-nama laki ada dua macam. Naqra' Muhammadun. Khalidun. Hamidun. Hamidun. Abbasun. Abbasun. Mahmudun. Mahmudun. Hada asma'ur rijal bitanwin. Nama-nama lakinya pakai tanwin. Ya. Ada lagi nama-nama laki yang bawah. Hamzatu. Hamzatu. Talhatu. Talhatu. Usamatu. Usamatu. Muawiyatu. Muawiyatu. Ikrimatu. Ikrimatu. Hada ayadha min asma'ir rijal. Lakin asma'ur rijal makhtumah bita marbutah. Ini nama-nama laki yang diakhiri dengan ta marbutah. Ya, diakhiri dengan ta marbutah. Kalau nama laki yang tanpa ta marbutah, maka dia pakai tanwin. Nama laki yang pakai ta marbutah, maka dia tidak pakai tanwin. Ya, tidak pakai tanwin. Dia sebagaimana asma'un nisa. Kalau asma'ur rijal pakai ta' marbutah, maka dia sebagaimana asma'un nisa, yakni tidak pakai tanwin. Bisa paham ya? Bisa paham insyaallah? Ya, contohnya hamzatu. Hamzatu, Tolhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu, tanpa tanwin semua. Semuanya tanpa tanwin. Makanya budak Khadijah Maisaratu, Maisarah. Maisarah itu laki, ya, budak laki-laki Khadijah. Kan dia suruh jagain hartanya yang ditugaskan untuk dagangnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kabilah Quraisy. Kalau Khadijah, saya lupa-lupa ingat ya. Kalau tidak salah Khuza'ah. Kalau tidak salah Khuza'ah. Iya Khuza'ah kalau enggak salah. Abu Nabi Muhammad Quraisy. Quraisy itu sudah masyhur dagang. Bahkan kemasyhuran mereka berdagang ada di Quran. Ila fi Quraisy, ila fi rihlatash syita'i was-shayf. Dagang musim dingin, dagang musim panas. Musim panas ke Yaman, musim dingin ke Syam. Sudah terkenal suku pedagang. Anggaplah orang Padang. Sudah terkenal suku pedagang Quraisy. Quraisy, Quraisy. Quraisy sendiri itu nama orang. Aslinya namanya Fihir. Fihir. Fihir. Fa ha ra. Fihir. Tapi dia dijulukinya Quraisy. Quraisy itu secara bahasa Arab artinya duit. Kirsun, ah? Secara bahasa Arab kirsh artinya duit. Kenapa? Karena si Fihir ini bukan jago nyari duit, paling jago dagang. Paling jago dagang di antara kerabat-kerabatnya, dia paling jago dagang, Fihir, si Fihir ini. Ya, kemudian dia dijuluki Quraisy. Kemudian si Quraisy ini juga ngajarin anak-anaknya berdagang, jago dagang semua. Keturunannya jago dagang semua, maka kabilahnya dinisbatkan kepada si Fihir yang julukannya Quraisy ini karena dia orang yang terkenal di orang dahulu. Ya, dijuluki kabilah Quraisy. Artinya duit. Udah jago dagang dari ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun sebelum Nabi SAW ada. Oh, sampai mana tadi? Kok bisa ya? Maisarah. Hah? Maisarah. Maisarah itu laki. Maisarah itu laki. Ya. Kok kenapa jadi nama perempuan? Ini gara-gara si Mandra ini. Jadi perempuan itu gara-gara si Mandra. Ya. Demenannya Mandra, Maisarah. Aslinya kalau di Arab itu nama laki. Ya. Maisarah. Hah? Itu tontonan keluarga kecil. Ya. Saya masih SD kali ya. Mana udah khatam, diulang lagi, murojaah lagi. Kan ini murojaah lagi itu, habis khatam. Sampai mungkin. Iya. Maisarah nama laki. Ya. Makanya bukannya Nabi dagang dengan perempuan, bukan. Maisarah itu laki. Naam. Mawasil iqra al-asma' al-iqra. Apa makna iqra? Al-asma'a. Ya. Al-atiyata. Wadbit. dan pastikan atau tentukan awakhiroha, akhir-akhirnya, yakni akhir harokatnya. Wadbit, pastikan, tentukan awakhiroha, akhir-akhir harokatnya. Tafadhal iqra li kulli wahidin yaqra isman wahidan, baca satu nama. Tafadhal, semana tadi? Ya. Khalidun, kenapa pakai tanwin? Kenapa pakai tanwin? Hah? Tidak ada ta marbutah. Ada di ba'dahu? Hamzatu. Kenapa hamzatu? Iya, dia nama laki pakai ta marbutah. Ada di ba'dahu? Ammarun. Kenapa dengan tanwin? Tidak ada ta marbutahnya. Ada di ba'dahu? Anasun. Tanpa tasydid. Anasun, sahih, pendek semua. Berarti ba'dahu? Muawiyatu. Tanpa tanwin. Kenapa tanpa tanwin? Ada ta' marbutahnya. Muawiyatu ibn Abi Sufyan khairu mulukin, di hadis Nabi SAW, sebaik-baik raja. Maka sejak Muawiyah memang sudah ada hadisnya, itu akan berubah jadi kerajaan, kerajaan Bani Umayyah, diawali oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Buktinya apa? Buktinya beliau mengangkat ketika beliau sakitnya, beliau udah sakit waktu itu sehabis perang Siffin kalau gak salah, ditusuk bagian pinggangnya ya. Setelah ditusuk bagian pinggangnya, dia gak bisa lagi punya anak, Muawiyah. Dan habis itu udah sakit-sakitan, maka beliau memandatkan khalifah setelah saya, anak saya Yazid bin Muawiyah. Secara hukum fikih sah seperti itu, yakni khalifah sebelumnya memberikan mandat orang lain, terserah khalifah, itu boleh. Siapa yang seperti itu? Abu Bakar seperti itu. Abu Bakar memberikan mandat khalifah setelah saya Umar. Boleh cara seperti itu. Khalifah sebelumnya memberikan mandat siapa yang jadi khalifah setelahnya. Itu Abu Bakar. Boleh dengan syura. Syura itu caranya Umar. Wakilkan 6 orang, semuanya berhak jadi khalifah, silahkan diskusi siapa jadi di antara 6 orang itu yang jadi khalifah. Ini juga boleh syura. Ya. Ditunjuk khalifah sebelumnya, Muawiyah menunjuk anaknya. Sebenarnya itu sudah tanda kiamat. Muawiyah menunjuk anaknya. Kenapa? Abu Hurairah bilang, ya, indi wi'aani minal ilmi. Saya punya 2 bejana hadis. Hafal 2 bejana hadis. Yang 1 bejana sudah saya sebarkan. Yang 1 bejana saya sembunyikan. Kalau ini saya sebarkan, nanti saya dibunuh. Kenapa? Sebagai ulama mensyarah perkataan Abu Hurairah, yakni Abu Hurairah juga mendengar hadis-hadis Nabi tentang fitan, tentang zaman-zaman fitnah, diantaranya hadis khilafatus sibyan, yang jadi khalifah bocah. Yang jadi khalifah adalah bocah. Di antara bocahnya Yazid, anaknya Muawiyah. Masih bocah, orang sahabat masih banyak ketika itu. Tapi Muawiyah ada ijtihad. Apa ijtihadnya? Para ulama menjelaskan bahwa di Syam itu anggaplah yang jadi gubernurnya sudah Bani Umayyah semua. Kalau nanti yang jadi khalifah paling besarnya bukan Bani Umayyah, ini rawan ribut. Misalnya pasang khalifah anggaplah dari Bani Abbas, Abdullah bin Abbas, atau dari Bani Alawiyin, Husain atau Hasan. Nah, ini Syamnya sudah terlanjur Bani Umayyah semua dari zaman Utsman bin Affan. Ini kalau beda seperti ini, bukan saudara satu kabilah, rawan pecah. Maka beliau ijtihad memasang anaknya Muawiyah radhiyallahu anhu ajma'in, dijamin surga oleh Nabi SAW. Nabi SAW dalam Sahih Muslim saya lupa, agak lupa lafaznya, bahwa jaisun yaghzu fil bahr, nanti ada dari umatku yang berperang pertama kali di laut, diampuni semua isi kapal itu. Yang mimpin perang itu Muawiyah, perang di laut pertama kali Muawiyah. Ketika itu perang lawan Romawi, pulau yang ada di laut Mediteran, kalau gak salah sekarang namanya Pulau Rhodes, kalau gak salah Pulau Rhodes, itu diperangi Muawiyah di laut. Lanjut. Siapa tadi? Muawiyah mana? Muawiyah. Hamidun. Hamidun pakai tanwin. Sahih. Ada tiba ada? Usamatu. Usamatu. Ada tiba ada? Ikrimatu. Ikrimatu. Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal aslinya Ahlul Bait. Tapi enggak dapat khumus, tidak dapat harta khumus. Wa'lamu annama ghanimtum wa'lamu annama ghanimtum wa'lamu annama ghanimtum min syai'in wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walil rasuli walidhil qurba. Aslinya Ahlul Bait dapat 1/5 khumus, tapi Ikrimah bin Abi Jahal tidak dapat. Ikrimah dan saudara-saudaranya tidak dapat khumus, padahal kerabat, padahal kerabat. Kenapa kok enggak dapat? Karena dia anaknya Abu Jahal. Ya. Nabi SAW ketika dapat khumus anaknya Abu Jahal, dia muslim, enggak dikasih. Kenapa? Di para ulama menjelaskan di situ syu'mul kufri, kekafiran itu membawa sial. Abu Jahal aslinya kerabat, sama-sama Bani Muttalib sama Bani Hashim sama Nabi, enggak dapat humus. Gara-gara apa? Gara-gara si Abu Jahal kafir. Sedangkan Bani Muttalib Abu Talib itu agak jauh sebenarnya secara nasab. Bani Muttalib dapat humus. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Banu Hashim dan Banu Muttalib syai'un wahid. Banu Hashim dengan Banu Muttalib sama. Ya, sama. Ya, ini sama-sama dapat humus. Padahal secara nasab lebih dekat Abu Jahal dan keturunannya. Ya. Ikrimah Ahlul Bait tapi enggak dapat humus. Seperlima rampasan perang. Masa enggak mau? Ya. Muslim harus berani perang. Kayak sekarang. Hah? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih di Sahih Muslim, "Man lam yaghzu wa lam yuhaddits bihi nafsuhu mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa dia tidak berperang, tidak pula ada niatan mau jihad fisabilillah sama sekali, maka mati di atas cabang kemunafikan. Ya. Muslim harus ya, harus siap sebenarnya kalau ada panggilan jihad. Tapi itu tadi, negeri kaum muslimin yang dia sempat didatangi penjajah, sudah dicekoki jihad itu teroris. Ya. Itu warisan jajah dulu. Ya. Ketika kakek-kakek kita jihad, penjajah mencekoki itu, jihad itu teroris, terorisme itu jihad. Ya. Kalau kakek kita mah gak kemakan kayak begituan, makanya tetap jihad lawan penjajah. Ya, yang kemakan di bocah-bocahnya ini zaman sekarang. Bagaimana tadi? Ikrimah, habis Ikrimah. Ya. Abbas, sahih. Muhammad, kemudian Talhatu, ya, Talhatu tanpa tan. Al-kalimatul jadidah az-zamilu, az-zamilu, az-zawju, az-zawju, wahidun, wahidun, fatan, Ma'a. At-tiflu. Al-tiflu. Al-Kuwaitu. Al-Kuwaitu. Al-Lughatu. Al-Lughatu. Naam. Akhirna. Iqra' kalimatan thumma tarjim. Satu. Iya. Al-Jamilu. Teman. Sahih. Thumma. Al-Zawju. Suami istri. Ya, lebih pas pasangan, ya. Karena dia bisa untuk suami, bisa untuk istri. Cuma wahidun satu. Sahih. Matan pemuda. Sahih. Ma'a bersama. Bersama. Ada di mana, Bu? At-tiflu. Hah? Bayi. Cuma Kuwait, semua bahasa, sahih. Iya, dia i'rabnya beda. Fatan ketika marfu, ketika mansub, ketika majrur dia beda. Ya, i'rabnya i'rab muqaddar, tapi nanti itu ketika kita sudah khatam dulu i'rab asli. Paham ya bab ini? Ya, dars akhir ini kita pelajari tentang kaidah ma'a. Ma'a ada juga al-asma'ul khamsah. Ya, al-asma'u al-khamsah ya, dan juga idhofah kepada dhamir-dhamir. Ya, idhofah kepada dhamir-dhamir. Ini qaid dalam ad-darsu al-akhir. Ada yang tanyakan? Ya. Kenapa? Nama-nama yang lain, kayak Muawiyah itu. Iya. Untuk menandakan ini yang disebut sahabat atau nama orang lain itu benar. Bagaimana membedakan Muawiyah yang sahabat dan Muawiyah yang bukan sahabat? Dia sama tulisannya. Sama saja. Tidak ada beda. Hah? Radhiyallahu anhu. Ya, kalau ketika kisah ya lihat saja itu kisah sahabat atau bukan. Ya, kalau kisah sahabat ya sahabat. Kalau bukan ya bukan. Namanya banyak. Muawiyah itu bisa untuk nama orang banyak. Muawiyah, Usamah juga nama orang banyak. Ikrimah nama orang banyak. Usamah bin Zaid bin Harithah sahabat. Ikrimah bin Abi Jahal sahabat. Ya. Usamah bin Laden itu ya namanya Usamah juga. Usamah. Ya. Saya paham ya? Ada surah Asyir. Nuwasil ila ad-darsi al-hadiya asyara. Wah, ini teks udah mulai setengah gundul ya. Teksnya sudah setengah gundul. Sebentar lagi teks kitab gundul ya. Kalau udah makin jago, bukan hanya gundul harokat, gundul titik nanti ya. Gundul titik. Kalau orang terbiasa, bisa dia gundul titik. Ya, kitab yang para sahabat, tulisan Nabi SAW dan para sahabat, gundul harokat dan gundul titik. Ya, gundul har, ah? Gundul palas. Bisa ya, dong. Gundul harokat dan gundul titik. Ya. Kita gundul lain masih susah. Ah? Iya, kalau tingkat kesulitan kitab memang berbeda-beda. Bedanya dari apa? Dari cabang ilmu, ya. Kalau cabang ilmu yang susah ya, tentu susah kita memahami. Bedanya dari zaman pengarang, itu beda juga. Kalau pengarang yang makin kesini bahasanya makin mudah. Mundur 500 tahun lebih sulit. Ya, lebih mundur lagi makin ratusan tahun lebih sulit. Mundur zaman imam yang 4 bahasanya lebih sulit, ya. Makin mundur itu bahasanya lebih sulit karena gaya bahasa mereka beda dan gaya bahasanya lebih tinggi, ya. Walaupun sama-sama gundul, beda ya, tingkatnya memang. Naam, iqra'u ba'di hadza baiti. Hadza baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Fihi hadiqatun saghiratun. hadhihi ghurfati. Hadhihi ghurfati. Fiha nafidhatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Fiha nafidhatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Hadha sariri. Hadha sariri. Wa hadha kursiyyi wa hadha maktabi. Wa hadha kursiyyi wa hadha maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'ala al-maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'ala al-maktabi. Wa haqibati tahta al-maktabi. Wa haqibati tahta al-maktabi. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Hadhihi ghurfatu akhi. Hadhihi ghurfatu akhi. Wa tilka ghurfatu ukhti. وَتِلْكَ غُرْفَةُ أَخِي كَبِيرَةٌ وَغُرْفَةُ أُخْتِي صَغِيرَةٌ غُرْفَةُ أَخِي كَبِيرَةٌ وَغُرْفَةُ أُخْتِي صَغِيرَةٌ غُرْفَةُ أَخِي أَمَامَ غُرْفَتِي وَغُرْفَةُ أُخْتِي أَمَامَ الْمَطْبَخِ غُرْفَةُ أَخِي أَمَامَ غُرْفَتِي وَغُرْفَةُ أُخْتِي أَمَامَ الْمَطْبَخِ لِي أَخٌ وَاحِدٌ اسْمُهُ أُسَامَةُ ولي أخت واحدة اسمها سعاد ولي أخت واحدة اسمها سعاد أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة أنا أحب أبي وأمي أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي. نعم تفضل اقرأ جملة مع الترجمة. سمعنا ماذا تري؟ يا هذا بيتي. ini rumah saya. نعم الذي بعده بيت أمام المسجد. بيتي بيتي أمام المسجد. rumahku di depan masjid. نعم الذي بعده بيتي جميل رمات سيا إنده إنده صحيح الذي بعده فيه حديقة صغيرة نعم ها di dalam ya di dalamnya Hadiqatun taman. Di dalamnya ada taman kecil. Ada taman kecil, sahih. Ada di bawahu. Di tempati. Ini kamarku. Sahih. Ada di bawahu. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Kamar itu di dalamnya ada jendela yang besar dan taman yang indah mirwahatun kipas yang indah nah dan kipasnya indah nah sahih ada sariri wa ada kursi wa ada maktabi ini tempat tidur saya dan ini kursi saya dan ini meja saya. Ini meja saya, sahih? Ada apa dahulu? Sa'ati wa qalami wa kitabi 'ala al-maktabi. Jam saya dan pulpen saya dan buku saya di atas meja. Di atas meja, sahih? Cuma wa haqibati tahta maktabi. Kertas saya di atas meja. Tahta. Di bawah meja. Naam, sahih. Dari awal. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Jendela kamarku terbuka. Naam, sahih. Ada di bawah. Hadhihi ghurfatun akhi. Watilka urfat. Ya, satu aja. Ya, ya, urfat. Urfat. Ya. Ini kamarku. Akhi. Saudara laki-laki. Sahih. Saudara. Ya, saudara laki-laki. Adi bada hu? Watilka urfatu ukti. Dan itu kamar saudara perempuan saya. Naam sahih. Ada di bada hu? Urfatu akhi kabiratun wa urfatu ukti saghiratun. Naam. Kamar saudaraku, saudara laki-laki itu besar dan kamar saudariku kecil. Ya, perhatikan coba dari sini. Hadhihi ghurfati wa tilka ghurfatu ukhti, ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi dengan ghurfatu ukhti itu polanya pola idhofah. Polanya pola idhofah. Ghurfatu diidhofahkan kepada akhi, akhinya idhofah kepada ya mutakallim. Paham ya? Ketika idhofah seperti ini ghurfah muannas kan? Muannas. Akhi mudzakkar muannas. Mudzakkar. Ya mutakallim. Bisa mudzakkar, bisa muannas. Tergantung siapa pembicara. Paham ya? Ini idhofah muannas, isim mudzakkar. Atau di sini bisa juga isim mudzakkar, di sini isim muannas. Ketika dikombain idhofah muannas mudzakkar seperti ini, lalu jenis mudzakkar muannasnya jadi apa? Paham? Jenis katanya mudzakkar muannasnya jadi apa? Maka dilihat di situ tilka ghurfatu. Hadhihi ghurfatu akhi. Ghurfatu akhi kabiratun, ghurfatu ukhti saghiratun. Ini pakai muannas. Kenapa? Kalau diidhofahkan isim berbeda jenis mudzakkar muannas seperti ini, yang jadi patokan adalah mudhofnya. Yang jadi patokan adalah apa? Mudofnya, mudof yang pertama, mudof yang pertama. Kalau dia rangkap dua, rangkap tiga, patokannya mudof pertama untuk menentukan muannas mudakarnya. Maka jadinya hadhihi ghurfati, hadhihi ghurfatilka ghurfatu ukhti. Ya, kenapa? Lihatnya dari mudof yang pertama. Paham ya? Naam, ada di mana dahulu? Tafadhal. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama matrasi. Sama saudara tadi laki saya ada di depan kamar saya, dan kamar saudara perempuan saya ada di depan dapur. Di depan dapur, sahih? Ada di mana dahulu? Ini akun wahidun ismuhu saudara saya. Saya punya saudara wahid. Satu saudara. Saya punya saudara satu saudara. Ya cukup satu saudara. Saya punya satu saudara namanya Usama. Namanya Usama, sahih. Ada di mana, Bu? Dan saya punya saudara perempuan satu namanya Su'adu. Namanya Su'adu ya. Kalau perempuan Su'adu. Kalau laki-laki Sa'idun. Sa'idun nama laki. Su'adu nama perempuan. Su'adu nama perempuan. Ada di qasidahnya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Banat Su'adu. Qasidah Banat Su'adu. Perempuan. Naam. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Bapak saya dan ibu saya di dalam kamar itu yang besar. Kamar yang besar itu. Naam, ada apa dahulu? Ana uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai ayah saya dan ibu saya. Naam, sahih. Ada apa dahulu? Wa uhibbu akhi wa ukhti. Dan aku mencintai saudara, saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Naam, sahih. Tapi ini. Hah? Cocok sudah ya, Pak? Hah? Cocok. Iya. أحب أبي وأمي وأخي وأختي. نواصل إلى التمرين. هذا السؤال مبني على النص. سؤال تكسنيا. نعم تفضل. سؤال أول. شو بدري؟ اقرأ تفضل. عفوا نبغى سؤال. قراءة. تفضل اقرأ. من في هذا البيت فيه حامد فيه حامد في هذا البيت ترجم يا قدي dalam rumah di dalam rumah ini siapa di dalam rumah di dalam ini di dalamnya ada Hamid. Ada di mana dahulu? Mada piha kibati piha kibati wakulami wadaptari. Apa yang ada di dalam tas ini? Di dalam tas ini ada buku, bukuku, ada pensil penaku, ada buku tulisku. Nah, sahih. Ah, perhatikan di sini ada faedah lagi. Ya, bahwa isim zahir sudah disebutkan. Lalu kita mau menyebutkannya dengan kata ganti seperti di teks yang baris pertama, baiti jamilun. Fihi cukup digantikan dengan dhamir. Ya. Kalau isim zahirnya mudzakkar, baiti mudzakkar. Baiti mudzakkar, maka pakai fihi, ya. Baiti mudzakkar, pakai fihi. Seperti di tadi nomor satu, man fi hadzal baiti, hadzal baiti mudzakkar, fihi, maka cukup kita katakan fihi. Kalau isim zahirnya muannas seperti hadhihi, baris kedua di teks, hadhihi ghurfati, hadhihi ghurfati, ghurfati muannas, fiha, maka kalau mau pakai ya dhamir fiha, ya sebagaimana di nomor dua di yang qiraat mada fil haqibati, haqibah muannas, maka jawabannya fiha. Ya, ini untuk penggunaan dhamir dari isim zahir yang bisa mudzakkar bisa muannas ketika bergabung dengan huruf jar fi, fihi atau fiha. Tinggal dilihat dia isim zahir jenis mudzakkar atau muannas. Naam, tafadhal. Asalis. Man fi sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Wa ukhti. Siapa di dalam mobil? Di dalamnya ada abi saya, ummi saya, saudara laki-laki saya dan saudara perempuan saya. Naam, sahih. Ada di mana dahulu? Man fi masjid jami'atil adam ma fiha ma fihi ahadu. Siapa yang sekarang ada di masjid kampus sekarang? Siapa yang sekarang ada di masjid kampus? Tidak ada seseorang di sana. Tidak ada seorang pun di sana. Perhatikan tadi lagi. Masjidil jami'ati. Masjid mudzakkar muannas? Mudzakkar. Al-jami'ah muannas diidofahkan, masjid yang mudzakkar dengan al-jami'ah yang muannas, maka jadinya fihi atau fiha? Fihi. Patokannya dari mana? Masjidnya mudofnya. Patokannya adalah dari masjidnya mudofnya. Ma fihi ahadun, ma, ma-nya itu nafiyah, ma-nya itu nafiyah. Untuk negasi atau negatif, ma itu biasa dipakai untuk jumlah ismiyah. Biasa dipakai untuk jumlah ismiyah. ma fihi ahadun, fihi ahadun jumlah ismiyah, ahadun mubtada, fihi khobar. Lalu kita mau negatifkan ma fihi ahadun. Ma itu untuk nafiah jumlah ismiyah atau jumlah fi'riyah yang fi'ilnya fi'il madhi. Itu nafinya, negasinya, negatifnya biasanya pakai ma. Sedangkan kalau negatifnya ya la, la itu juga nafiah juga, semakna dia. Ini kapan dipakai? Biasanya untuk jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il mudhari'. Fi'ilnya fi'il apa? Mudhari'. Ini kapan pakai ma, kapan pakai la. Saya paham ya? Nahmul khamis, tafadhol. Fi hal mudiri. Kenapa mudiri? Kenapa al mudiri? Fi hal mudiru, huruf jarnya itu kan memajrurkan domirnya saja. Dia hanya memajrurkan domir. Fi, setelah fi apa? Ha, yaitu isi majrurnya. Dia hanya memajrurkan ha-nya. Al-mudiru apa? Al-mudiru ma mubtada. Fiha khobar. Fiha sebagai khobar. Fiha al-mudiru. Maka al-mudiru, dia mubtada, mubtada muakhar, mubtada yang dimundurkan. Maka al-mudiru. Coba sampai sini ada yang tanyakan? Ya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.